sudah tinggal sama daging roh, tulang kulit ya, tinggal kulit berbalut, tulang berbalut kulit ya. Wah, kewis orang nana harapan, kewis secara perhitungan manusiawi purgari ngenteni apa nih mati roh. Pertanda. Tapi banyak orang-orang yang meninggalnya itu nggak ada pertandanya. Sehat walafiat, esinom, gagah, sehat, apa maning, suke, ya. Kemudian di tempat yang tidak dinyana-nyana, wong lagi seneng-seneng kok mati, wong lagi pesta-pesta, ya. Lagi nikahan itu, entah itu hadirinya atau mempelainya. Mungkin enggak orang lagi senang-senang mempelai gitu, lagi potret-potret atau duduk maktub mati gitu. Mungkin enggak? Mungkin sekali. Karena kematian itu adalah sesuatu yang mendadak, maka kita harus siap-siap. Alangkah malangnya orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dia itu belum siap. Bekalnya belum cukup, malah kurang sama sekali. Bekal dia untuk dunia yang cuma 60 tahun bisa untuk 7 turunan. Tapi bekal dia untuk akhiratnya yang lamanya sekian ribu, bahkan tidak ada batas tahunnya. Jangankan untuk 7 turunan, untuk dirinya saja enggak cukup. Bagaimana Ustaz untuk mengakhiri kelalaian tersebut? Caranya salah satunya adalah dengan sering-sering mengingat apa? Kematian. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Dzahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akfiru dzikra hadzimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kalian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus apa? Kenikmatan. Pemutus kenikmatan tidak lain dan tidak bukan adalah kematian. Jadi Nabi nyuruh untuk memperbanyak, sering-seringlah. Coba jenengan hari ini sudah mengingat mati belum? Sampun apa tadi? Sampun? Sering? Sepisan? Urung. Apa mana? Sering. Makanya wajar kalau kita lalai. Jadi kalau misalnya kita jenengan tahu lalai, ya tahu. Terus nek tahu ke priwe. Apakah sekedar kita berhenti di situ? Oh, saya sudah sering lalai. Terus berhenti. Ya seharusnya setelah kita tahu bahwa kita sering lalai, bagaimana solusinya Ustaz supaya kita enggak sering-sering lalai? Diganti sering-sering mengingat kematian. Kalau kita ditanya, sudah pada siap mati apa belum? Sampun apa saya? Belum. Akunya berapa ya? Wis pada kamu tahu, wis pada siap mati apa urung? Urung. Belum. You pada sholat, engkau. Mati belum siap, ya. Mati belum siap, disuruh sholat engkau, disuruh meninggalkan maksiat lah eman-eman, kurgari tengah toke udute, kepak mati pas udut kepriwe bayangkan pak, pernah enggak jenengan bayangkan ada orang meninggal sambil udut, gitu. Pernah enggak? Belum pernah, apa rejajal? Kasih ya. Ya Allah, Masya Allah. Indah kan kalau meninggal itu lagi megang pulpen. Ngitung apa? Ngitung utang. Gak kayak jenengan sekarang kan. Pegang buku, kemudian nulis. Tau-tau, mati. Pas lagi nulis apa? Pengajian. Wah, enak ya, Pol. Bayangkan antara semua orang lagi. Tuh, mati. Masya Allah. Banyak di antara kita suka menunda-nunda. Pak, tobat, tobat. Kalau misalnya kita engkau terus mati itu gimana? Kalau misalnya tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala ketika kita lalai, tahu-tahu malaikat mengirim malaikat, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengirim malakul maut, malaikat penjemput nyawa, tahu-tahu sudah ada di atas kepala kita. Kaget kita, mata kita sudah terbelalak. Keringat dingin sudah keluar. Lisan ini sudah keluh, tidak bisa. Nyawa sudah meregang, sudah keluar. Pintu tobat sudah tutup. Dan kita enggak bisa nego sama malaikat tersebut untuk bisa diundurkan. Enggak mungkin. Itulah orang-orang yang lalai. Kata Allah Azza wa Jalla, wa li kulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasqimun. Seandainya ajal itu sudah datang, tidak mungkin ajal tersebut diundur. Pun tidak mungkin. Jadi kalau misalnya kita minta tolerir sama malaikat, malaikat kasih saya waktu barang menit untuk bisa taubat, tafakur, istighfar, jangankan 2 menit, 1 detik pun tidak akan diizinkan oleh malaikat. Ini yang pertama. Mengingat apa? Kematian. Kalau misalnya mengingat yang Ustaz tidak mempan, tidak ngefek ke mengingat kematian, bagaimana Ustaz? Beritnya yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, adalah menyedihkan. Kalau mengingat itu hanya sekedar di otak, dan itu hanya sekedar lewat kuping. Kalau itu tidak ngefek, tidak narui kita untuk menyelesaikan kelalaian, maka itu sesuatu yang visual yang bisa dilihat oleh mata. Kenapa Ustaz? Karena efek mendengar dengan efek lihat itu lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal khabaru kal muayanah." Berita yang didengar dengan telinga itu tidak sama dengan berita yang dilihat dengan mata. Kalau jenengan dengar sih, oh nata berapa, nanti mancur. Nah, jenengan tahu depan jenengan. Dan jenengan melihat bagaimana darahnya sor. Kira-kira bisa tidur nggak? Berhari-hari kita nggak bisa tidur. Tapi kalau sekedar dengar berita, makanya sempatkan kalau bisa kita itu menunggui orang yang sedang sekarat. Apa betul? Kapan kamu itu akan menunggui orang tuamu kalau bukan sekarang? Sekarang ini waktu yang sangat berkalinya dalam tanda kutip dari beliau untuk mengucapkan kalimat tahlil. Ajari beliau, tuntun beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lihat bagaimana orang itu sekarat dengan mata kepala. Orang yang melihat orang yang sakaratul maut itu bisa terbayang seumur hidup. Beda kalau hanya sedengar dengar cerita orang sekarang, dengar dengan telinga mata itu beda. Entah itu yang dilihat orang yang sekarat dengan mudah ataupun orang yang sekarat sulit. Entah yang dilihat orang yang sekarat dan husnul khatimah ada atau orang yang dilihat adalah orang yang su'ul khatimah. Dua-duanya itu sama-sama memotivasi kita. Kalau kita melihat orang yang husnul khatimah, matinya anak wong mantu kaya ambekan. Blas, tau apa? Mati. Kayak orang bernapas tuh. Ya Allah, penak ya, kaya wong kaya. Oh, berarti nyongi kudu akeh-akeh lek ngamal ben kok sekarate penak. Kebalikannya kalau kita melihat orang sekarat itu sulit sekali. Cengep ya. Sampai bilang panas. Tentar kata itu. Ya. Padahal kalau kita pegang kakinya, itu bisa kepanasan. Kulit sekali matinya. Ah, kalau kita melihat seperti itu, bagaimana caranya supaya saya tidak seperti itu? Setelah Allah Azza wa Jalla meninggalkan kemaksiatan. Ada seorang dokter di daerah Arab cerita. Dia ini selain pasien yang lagi sekarat. Pernah dia melihat ada seorang pemuda dibawa ke ICU karena tabrakan dan kondisinya darah muncur di mana-mana. Ketika dibawa ambulan, diturunkan langsung diberikan pertolongan semampunya. Dokter itu sambil mendorong gerobak itu atau mendorong apa? Kereta itu. Dia mendengar ada lamat naik. Dia dengarkan, telinganya didekatkan ke mulut si pemuda itu, ternyata dia itu lagi ngaji. Ya. Dan suaranya fasih dan merdu. Padahal dia lagi tidak sadar. Dokter takjub sekali. Masya Allah, ini gimana nih? Ini mesti bukan manusia biasa. Ini pemuda ini nggak sembarangan. Akhirnya pemuda itu meninggal dunia. Ya, yang terakhir yang diucapkan ayat Al-Quran. Akhirnya dia temui keluarganya itu. Dia tanya, gimana si pemuda ini? Oh, Masya Allah, ini dulu pemuda ini. Orang yang hafiz Al-Quran. Seorang yang hafal Al-Quran. Bukan sekedar hafal saja, tapi hafal dan berusaha untuk mempraktekkan isinya, sering baca Quran. Kalau lagi nganggur, nunggu antrean apa, baca Quran. Gak seperti sebagai orang, nunggu sambil apa? Tidur mending, gak maksiat. Ini sambil seriwar-seriwar, ngedelengi kayak sing abang, sing hijau, sing kuning. Dia enggak baca Quran, nunggu apa di bis misalnya dalam perjalanan dia baca Quran. Jadi hari ini ibadah, maka kemana buat tadi akhir biasanya. Dokter itu juga cerita saya pernah enggak juga. Parah. Saya dengarkan dekat-dekat itu. Mengapalkan atau melagukan nyanyian-nyanyian biduan. Jenengan bisa bayangkan orang meninggal nyanyi Cucak Rowo. Kok bisa Ustaz? Menurut kalimat yang dikeluarkan Rowo. Atau apa? Apa? Hari-harinya dipenuhi dengan itu. Seperti kebiasaan yang mendengar itu dengan mata kepalanya sendiri. Dokter. Tapi Ustaz, kadang-kadang dokter saking seringnya berhubung mati, malah jadinya orang lasan ya Ustaz. Berarti ini perlu diperbaiki itu. Tapi untuk solusi yang kedua ini, itu kan tidak mudah. Tidak mudah untuk menemukan sakaratul maut. Kemudian juga sudah tidak mudah, tidak ring. Coba saya tanya, siapa di antara hadirin sekian banyak ini yang pernah melihat orang sakaratul maut? Ngacung. Berapa persen coba? Berapa persen? Yang lainnya ini, karena tidak ada kesempatan, belum dapat kesempatan untuk melihat orang sakaratul maut, atau ada kesempatan tapi wedi. Berarti sebenarnya nyambangi rumah sakit, Ustaz. Kita masuk ke ICU setiap hari. Ya tidak mesti. Nah inilah, karena solusi yang kedua ini tidak mudah. Karena kan harus nyari-nyari dulu nih. Padahal kita imannya drop ini. Iman kita ini lagi sekarat ini, sebentar lagi mau mati ini imannya. Wah, nek ndak boleh tiba, kok malah imanku sing sekarat ini. Nah, makanya beliau Imam Al-Qurtubi menyebutkan tips yang ketiga itu apa? Cara kubur. Beda dengan melihat orang sakaratul maut, itu kan ndak mudah. Kalau ziarah kuburan. Ya, ziarah kubur itu hanya butuh kita kemana? Kuburan. Waduh Ustaz, ada kan di kuburan. Cuman mas, kita itu butuh kemauan dan kesungguhan. Mau. Ada sebagian orang yang rumahnya di samping kuburan. Tapi babar blas orang tahu ziarah kubur. Gak ada kemauan. Kalaupun ziarah kubur bisa dihitung dengan jari setahun sepisan. Ya. Atau ada kemauan, tapi gak ada kesungguhan untuk mengambil pelajaran dari ziarah kubur. Ada sebagian orang sering ke kuburan. Tapi anu ngulit. Anu ngarit. Anu ngarit, gue wedus gitu. Ya mending kalau dia sambil mengingat mati gitu loh. Bagus itu, gak apa-apa. Tapi kalau dia sambil ngarit, tapi kalau sing sor, yuk, neng pinggir kuburan, sot, ya Allah. Nasi kuburan menyepriwe. Nyari kembang apa? Kamboja itu sih. Sering ke kubur, hampir-hampir tidak mengambil ajaran. Jadi kita itu butuh apa? Butuh untuk mau dan sungguh-sungguh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qur." Ziarahlah kuburan, fa innaha tukirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada anak. Gimana sih menambahkan ketika kita ziarah kubur, dah bayangkan orang-orang yang ada di kuburan ini yang dulunya adalah orang-orang yang angkuh, sombong dengan apa yang dimilikinya. Orang yang kaya sudah kekayaannya. Orang yang ganteng sombong dengan kegantengannya. Orang yang cantik, wanita yang cantik sombong dengan kecantikannya. Pejabat sombong dengan jabatannya. Tokoh dengan pengikutnya. Tersebut akan bisa membantu dia nanti ketika dia berhadapan dengan mungkar, dengan kuburan yang dihiasi sedemikian rupa. Apakah kalau kemudiannya itu menjadi kasihan, tidak mau ketika membaca doa ziarah kubur, kita diingatkan bahwa kita itu akan menyusul mereka. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, assalamualaikum ahlad diyan. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian wahai para penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum muslimin dan mu'minin. Terus apa? Wa inna insyaallah lalahiqu. Allah as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Aku minta kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menyetop kelalaian, Imam Al-Qurtubi menawarkan 3 solusi. Yang pertama apa? Dengan mengingat kematian. Yang kedua, sakaratul maut. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lama itu ngaji. Monggo. Ya. Kalau misalnya ada orang, ya dibacakan apa? Inilah pakai pertanda. Tanya sama orang. Tanya sama orang tua kan punya angkatan itu, ya, seangkatan. Itu dulu apa keperimbian apa tahu mengdidinya? Ditanyakan. Kalau aku tahu tumor kayak mengana. Oh iya, berarti pertanda. Mungkin bisa diruqyah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.